syahwat ini, maka pihak berwajib bisa untuk melakukan tindakan hukum. Namun kita perlu tetap mewaspadai bahwasannya meskipun ada perangkat hukum di negara kita, ini hanyalah perangkat hukum untuk menindak misalnya terhadap pelaku LGBT ataupun terhadap pelaku perzinahan. Walaupun ada perangkat hukum, namun itu tidak semata-mata lantas perilaku-perilaku LGBT ataupun perzinahan sirna begitu saja. Kita tetap harus mewaspadai bahwasannya berbagai kemungkaran itu akan terus bercokol. Kenapa demikian? Karena syaitan sudah demikian bertekad untuk menjerumuskan Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tentang permusuhan syaitan kepada umat manusia, menyingkap tentang semangat syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam ke tempat yang serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Ayat ini menggambarkan tentang tekad syaitan untuk menjerumuskan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Dan muara daripada langkah-langkah syaitan ini adalah menjerumuskan manusia kepada kedurhakaan terhadap Allah dan Rasulnya, yang akhirnya adalah bermuara di neraka jahannam wal'iyadzubillah. Di dalam ayat ini disebutkan kemudian, saya akan mendatangi mereka. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menceritakan tentang perkataan syaitan, saya akan mendatangi mereka min baini aydihim, dan depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka, wa la tajidu aktharahum syakirin, dan sekali-kali engkau tidak akan dapati dari kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini tekad syaitan. Ia akan berupaya semaksimal mungkin agar manusia itu terjerembab kepada perbuatan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala syaitan tidak mampu untuk menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan syirkiyah, perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia seorang ahlu tauhid kokoh, maka syaitan akan menurunkan target operasinya. Bagaimana ia berupaya untuk menjatuhkan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala terjatuh kepada kabair, dosa-dosa yang paling besar. sebelum dia terjatuh kepada kabair, syaitan mencoba untuk supaya terjatuh kepada apa yang disebut dengan syirkul akbar, dosa-dosa syirikan yang paling kecil. Walaupun statusnya paling kecil, tetapi dia sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu ini turun kepada kembali melakukan dosa-dosa besar, entah dengan terjatuh kepada perbuatan ribawi, perbuatan membunuh, termasuk diantaranya perbuatan zina, atau perbuatan-perbuatan yang itu merupakan bentuk penyelewengan seksual sifatnya. LGBT adalah termasuk perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Manakala kita memperhatikan syariat-syariat Islam, kita akan dapati bahwasannya Islam telah membimbing umatnya sehingga umatnya itu tidak terjatuh kepada perilaku penyimpangan seksual. Semenjak kecil sudah dididik di dalam ajaran agama kita, laki-laki ditumbuhkan jiwa maskulinnya. Kita punya anak laki-laki, di dalam syariat kan dilatih memanah, dilatih berenang, dilatih hal-hal yang membangkitkan jiwa maskulinnya. Hujan tangan ini sebenarnya merupakan proses tarbiyah untuk membentuk karakter seorang, jiwa, kepribadian seorang laki-laki. Dan kita memiliki anak. Ya, sebelum bisa memanah ya, kita belikan pistol-pistolan, kan begitu. Untuk apa? Untuk jiwa kepribadian laki-laki itu tumbuh seiring dengan pertumbuhan fisik. Tidak lantas kemudian diberikan boneka, tidak lantas kemudian diberikan hal-hal yang nanti justru akan menimbulkan ba'dallah. Allah Subhanahu wa taala, tetapi ikhtiar kita sebagai orang tua mengarahkan kalau kita punya anak laki-laki, didik dengan mental yang membangkitkan sikap laki-laki. Begitu juga dengan kalau kita memiliki anak putri, dididik sehingga kemudian jiwa femininnya itu tumbuh. Femininnya itu, ini Islam sudah mengarahkan sedemikian sehingga perilaku-perilaku gender dalam hal ini yang menyangkut masalah jenis kelamin itu di dalam Islam sudah sedemikian rupa untuk ditanam. Demikian juga Islam mengarahkan untuk mendidik anak itu agar ia mendapatkan lingkungan yang memadai, lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang kepribadiannya. sehingga tumbuh kembang kepribadian anak itu tumbuh normal sesuai dengan ketentuan syariat. Lingkungan yang memadai, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan anak itu sendiri. Selain tentunya di rumah, lingkungan ini meliputi lingkungan masyarakat. Selain tentunya di rumah diarahkan, diarahkan yang laki-laki ikut abahnya ke masjid, yang putri nanti diarahkan oleh ibunya. Ini sebenarnya proses untuk mengidentifikasi secara maksimal terhadap gendernya itu, jenis kelamin yang ada pada dirinya. Sehingga ketika anak-anak laki-laki itu, dia akan begitu mendengar azan, ayo kita azan. Yang untuk wanita, ya karena tidak diwajibkan untuk berjamaah. Pola-pola perilaku semacam itu sebenarnya menyangkut kepada identitas. Nah, oleh karena itulah banyak sekali sebetulnya syariat Islam, langsung ataupun tidak langsung, memberikan bimbingan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan pertumbuhan dari jiwa anak itu sendiri. Karena apa? Karena yang namanya syaitan itu bergerak dimanapun juga. Nah, kita harus berupaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kemudian perbuatan-perbuatan fahisyah itu kemudian tidak terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permasalahan LGBT yang kemudian diistilahkan merujuk kepada umat, kisah ini merujuk kepada kaumnya Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa Lutan idh liqaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan saat Nabi Lut berkata kepada kaumnya, mempertanyakan, apakah kalian mendatangi fahisyah, perbuatan yang keji, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada seseorang pun yang mengerjakannya di alam semesta ini. Sesungguhnya engkau mendatangi laki-laki dengan diiringi syahwat. Kalian tidak mendatangi wanita. Dan sesungguhnya bahkan kalian adalah orang kaum yang berlebih-lebihan. Ayat ini mengungkapkan bagaimana umat Nabi Lut alaihissalam terjatuh kepada perbuatan yang disebut dengan fahisyah, perbuatan yang keji, di mana laki-laki suka kepada laki-laki. Sukanya tentunya diiringi dengan syahwat. karena normalnya laki-laki senang kepada wanita. Tetapi umat atau kaumnya Nabi Lut menyukai sesama jenis. Nah, ini adalah merupakan satu bentuk kilas balik kalau kita mau berkaca. Bagaimana umatnya Nabi Lut kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Berbicara tentang LGBT, dan LGBT itu merupakan satu bentuk penyimpangan sosial, merupakan satu bentuk penyimpangan yang dikategorikan sebagai bentuk kemaksiatan. Walhamdulillah, dalam lingkungan masyarakat kita masih banyak orang-orang yang melihat perbuatan LGBT ini merupakan perbuatan maksiat. Ini patut untuk disyukuri. Walaupun sudah mulai tumbuh para pendukungnya, walaupun sudah mulai tumbuh para pendukungnya, baik itu di kalangan partai, baik itu di kalangan LSM, baik itu di kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, mereka hanya bertameng kepada hak asasi manusia, bahwasannya itu adalah hak asasi manusia. Mereka tidak melihat bahwasannya apa yang dilakukan oleh kalangan LGBT itu adalah bentuk penyimpangan, sesuatu yang tidak normal. Tidak melihat itu adalah sebuah penyakit masyarakat yang harus diberantas, yang harus dihilangkan. Mereka tidak melihat itu. Mereka melihat bahwasannya itu manusia, perlu diberi makan, perlu diberi minum, perlu diberi kesempatan hidup. Mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh kalangan LGBT sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Akan menimbulkan berbagai macam penyakit, akan menimbulkan berbagai macam perilaku-perilaku sosial yang negatif, dan akan berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya akan terjadi. Ya. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Ini akibat dari LGBT. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan LGBT itu se-Asia Tenggara terbesar. Artinya apa? Menunjukkan bahwasannya korban itu semakin banyak. Korban itu semakin banyak. Inilah hal-hal yang memprihatinkan bagi kita. Kenapa demikian? Ketika terjadi penyimpangan, terjadi kemaksiatan, para ulama telah memperingatkan bahwasannya asbabul inhiraf, terjadinya berbagai penyelewengan itu disebabkan diantaranya adalah disebutkan di sini min a'zami asbabil inhiraf, yaitu hajar Al-Qur'an. Di antara sebab yang paling besar penyelewengan-pelewengan itu terjadi, yaitu adanya hajrul Qur'an, menghajar Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dijauhi. Mereka jauh dari Al-Qur'an. Bentuk mereka menjauhi Al-Qur'an Di antaranya jauh dari mendengarkan, jauh dari tilawah, membaca Al-Quran. Mendengar, membaca saja tidak. Ini di antaranya. Tidak ada interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran hanya tersimpan di lemari, tidak dibaca, tidak diperdengarkan. Dan ini menjadi salah satu sebab seseorang terjatuh kepada penyelewengan-penyelewengan. Yang kedua, hajrul amal bih. Menjauhi Al-Quran dari sisi pengamalan. Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman dalam beramal, di dalam bersikap, menyikapi halal dan haram. Tidak dijadikan sebagai sandaran. Yang dijadikan sandaran adalah dia kan berhak hidup, dia punya hak asasi manusia. Itu tidak melihat LGBT itu dari hukum Al-Quran. Ini sesat atau tidak? Ini menyeleweng atau tidak? Nah, para pendukung yang seperti ini di antaranya adalah kalangan Islam liberal. Kalangan Islam liberal. Dan jangan dikira para pendukung LGBT atau pernikahan sesama jenis ini orang-orang di luar Islam. Justru mereka ini adalah orang-orang dari kalangan Islam. Bahkan perguruan tinggi di kota Semarang, perguruan tinggi dengan label Islam, perguruan tinggi negeri dengan label Islam, di salah satu fakultasnya, Fakultas Tarbiyah, mengeluarkan buletin yang isi buletin itu adalah mendukung pernikahan sesama jenis. Bayangkan, perguruan tinggi labelnya Islam, tapi buletinnya isinya mendukung pernikahan sesama jenis. Luar biasa. Dan jangan dikira bahwasanya yang memperjuangkan LGBT ini bukan orang Islam. Justru dokter yang ngajarnya, dosen yang ngajarnya di perguruan negeri yang berlabel Islam. Ya, ada nama-nama Islamnya lah. Ini bentuk hajar Al-Quran, tapi menghajar hajrul amal bihi, yaitu menjauhi Al-Quran dalam bentuk tidak mengamalkan isinya. Bersikap tidak sebagaimana bersikap yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Terkait dalam masalah halal dan haram, ini bentuk hajar terhadap Al-Quran. Hajar lainnya adalah hajru tahkimihi wa tahakkum ilaih fi usuluddin wal furu'i. Yaitu menghajar Al-Quran dalam masalah penghukuman, dalam masalah menegakkan hukumnya, terkait masalah-masalah usuluddin, prinsip-prinsip agama dan cabang-cabang. Nah, yang seperti ini tidak kemudian ditunaikan, ditinggalkan hukum-hukum yang semestinya bersendikan kepada Al-Quran wa Sunnah, kemudian ditinggalkan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan sisi-sisi kemanusiaan. Atifiyah, perasaan saja. Dia kan manusia juga, memiliki hak hidup. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita. Yang keempat, yaitu bentuk hajrut tadabburihi wa tafhimihi, yakni menghajar dalam arti meninggalkan Al-Qur'an, tidak mentadaburi, tidak merenungkan, menghayati apa yang dibaca, berusaha untuk memahaminya. Ini bentuk upaya untuk meninggalkan Al-Qur'an. Dan yang kelima adalah hajrul istisfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulub, yaitu menghajar meninggalkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an tersebut tidak digunakan sebagai istisfa, sebagai penawar obat. Kan Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat, sebagai terapi bagi seluruh amrod, penyakit al-qulub, penyakit hati. Nah, dalam permasalahan-permasalahan LGBT, ya, ini diantaranya penyakit hati ini awalnya timbul, kan gitu. Senang kepada sesama jenis. Percuma ganteng kalau senang sama yang ganteng. Kan namanya ini penyakit. Buat apa ganteng kalau senang sama yang ganteng? Ini kan penyakit. Nah, ketika penyakit itu bertebaran di masyarakat, tidak segera dikembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana upaya Al-Qur'an, upaya yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan keluh kesah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Rabbnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ia berkata, ar-rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak dijadikan sebagai rujukan, tidak dijadikan sebagai referensi hidupnya, tidak dijadikan sebagai pijakan, landasan, way of life hidupnya. Ditinggalkan Al-Qur'an. Nah, kalau umat sudah dalam keadaan seperti ini, na'udzubillah, wal'iyadzubillah, maka berbagai kerusakan akan timbul. Berbagai kerusakan akan timbul. Ini yang berbahaya. Satu contoh saja kerusakan itu akan timbul dari sisi bahasa, ya. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, tumbuhnya bahasa efemisme. Apa itu efemisme? Melembutkan istilah. Istilah itu diperhalus gitu loh. Dulu tahun berapa entah, mungkin saya masih kecil, kalau ada pelacur bilangnya apa? Apa? Sampah masyarakat, pelacur, pezina, kan begitu. Terus jangan begitu kasar, diperlembut. Apa? WTS, wanita tuna susila. Beda kan? Kalau kita merasakan bahasanya kan beda, pelacur. Kan beda. WTS. Beda kan? Sudah beda ini. WTS masih kasar. Diganti apa? Terlalu puitis. WTS masih kasar. Ganti apa? PSK. Dianggap bahwasanya pelacuran itu sebagai profesi kan? PSK, pekerja apa? Pekerja sek komersial. Berarti kan pelacuran itu sudah diresmikan sebagai pekerjaan. Ini sudah mulai menurun ini. Grade-nya ini sudah mulai menurun. Terus diperhalus lagi. Istilahnya itu PSK mungkin terlalu kasar. Jadi apa? Pramu nikmat. Loh. Pramu itu kan apa? Pelayan kan? La haula wala quwwata illa billah. Ini dari segi bahasa saja kita sudah bisa menilai amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak ada. Sudah tidak terjadi. Lah buktinya dari sisi bahasa saja sudah kalah. Dari sisi bahasa saja sudah menunjukkan bahwasanya masyarakat itu sudah tidak ada lagi dorongan untuk mencegah kemungkaran. Bahkan seakan melegalkan. Bentuknya apa? Yaitu kata-katanya itu tadi. Pelacuran kok dijadikan pekerja. Komersial. Jadi profesi. Kan ini menunjukkan bahwasanya kemungkaran itu diresmikan, dilegalkan. Seakan-akan begitu dari sisi penamaan. Padahal perintah dalam hadis man ro'a minkum munkaron, kan gitu. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka robahlah dengan tangan kan. Fa illam tastati, apabila tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, apabila tidak mampu juga, fabiqalbi, dzalika ad'aful iman, maka dengan hatinya. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Ini mengingkari dengan hati saja tidak, malah oh itu PSK, malah ikut-ikutan menyebut PSK. PSK-nya apa? Pesek atau apa? Malah ikut-ikutan. Udah bilang saja kalau memang itu dia di situ ya pelacur sudah. Nah, seperti ini. Ini dari segi bahasa ya. Kalau kita melihat gejala efemisme ini, menunjukkan tingkat daya dobrak untuk menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu melemah. LGBT apalagi, organisasinya kan apa itu? Ada Nusantara-Nusantaranya. Lemda ada yang namanya belakangnya Nusantara. Gay Nusantara. Ingat, jangan keliru dengan Nusantara juga. Gay Nusantara, terus apa Pelangi, apa? Awalnya. Dan mereka mendapatkan support. Ya. Coba periksa nanti. Wallahualam itu berita. Saya belum ngecek sih. Di kota Jember kan suka ada festival apa itu. Nah itu. Di situ mereka menampakkan. Ya. Dibungkus dengan apa? Aksi kesenian, aksi kebudayaan. Tetapi mereka organisasinya semakin hidup, semakin berkembang. Kalau organisasinya semakin hidup, semakin berkembang, artinya mangsanya semakin banyak yang terjerat, kan begitu. Semakin banyak memangsa, semakin banyak yang jadi korban. Saya masih belum menemukan statistik keanggotaannya itu. Dari tahun ke tahun kan ada pertambahan atau tidak. Kalau statistiknya ada pertambahan, berarti semakin banyak yang terjadi, semakin banyak menjadi korban. Saya cari di mana-mana belum dapat. Mungkin nanti ada yang tahu atau ada informasi tentang ya, organisasi entah Gai Nusantara atau apa, keanggotaannya semakin tahun semakin bertambah atau tidak. Nah, itu nanti bisa dilihat. Tetapi secara kasar saja, semakin banyak berita yang terungkap, itu saja sudah menunjukkan bahwasannya mereka itu selalu bergerak. Mereka selalu bergerak untuk memangsa korban-korban yang baru. Nah, di antara hal yang menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan itu, yaitu dengan sebab mereka meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu penyebab dari asbabul inhiraf ini, al-bu'd an sunnatil habibil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak takut ancaman terhadap pelaku LGBT. Mereka tidak takut kalau terjadi hal-hal yang disebutkan sebagai pernikahan sejenis dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka peringatkanlah orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya mereka akan tertimpa fitnah atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ketika orang-orang menyelisihi, hamba-hambanya menyelisihi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan terjadi hal-hal yang disebutkan di sini, di antaranya adalah fitnah, di antaranya lagi akan turun azab yang sangat pedih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Dalam sebuah riwayat Muslim, barang siapa yang membenci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memperingatkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh, agar berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah dengan bimbingan pemahaman salafus saleh, agar mendapatkan keselamatan. Sebab sebagaimana disebutkan oleh salah satu ulama salaf, i'tisamu bis sunnah najatu, berpegang teguh kepada sunnah itu adalah jalan keselamatan. Maka barang siapa yang berlepas diri, tidak mau memperhatikan terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak mau menghidupkannya, maka tunggu saatnya akan terjadi berbagai keadaan yang tidak diharapkan. Ini sebab yang terbesar, sebab yang terbesar dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat. Di Amerika Serikat, undang-undangnya sudah membolehkan laki-laki nikah dengan laki-laki. Nanti di negara mana lagi juga demikian. Ini semakin meninggalkan Al-Quran, semakin meninggalkan sunnah, malah berpaling, cara pandang hidupnya berpaling ke orang-orang kafir. Wah, semakin rusak. Semakin rusak. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Maka kita harus bisa berupaya, bagaimana mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Ini salah satu obat sebetulnya. Dan kalau kita baca literatur para ulama, di antara bentuk memperbaiki kondisi masyarakat itu dikembalikan kepada pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau kita baca marojik referensi-referensi para ulama, dikembalikan kepada Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Sebab seperti tadi, ketika masyarakat itu jauh dari Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman yang benar, akan terjadi berbagai kerusakan. Apa bukti jauh dari Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman yang benar? Yaitu masyarakat berkiblat kepada nilai-nilai yang datangnya dari Barat, misalnya. Berkiblat kepada nilai-nilai yang datangnya dari orang-orang kafir. Ya itu tadi, seperti misalnya seharusnya LGBT itu ditindak, tapi kemudian berkiblat ke nilai-nilai dari Barat, HAM jadi alasan. Ini kan sudah tidak berpaling kepada Al-Quran was-Sunnah, tapi berpalingnya kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, ini yang menjadikan kemudian berbagai kemungkaran, berbagai kemaksiatan itu semakin merajalela. Sehingga bagi kita kaum muslimin, untuk tetap membalikkan masyarakat kaum muslimin untuk mencintai Al-Quran, tumbuhkan mereka. Karena ketika masyarakat kaum muslimin mau kembali kepada Al-Quran, mau kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sikap hidup mereka akan mengikuti apa yang dituntunkan Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kalau sudah mengikuti tuntunan ini, maka dia akan berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran. Nah, dengan demikian Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan berkah kepada hamba-hambanya, kepada satu kaum, kepada satu masyarakat yang mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi kembalikan kepada nilai-nilai agama. Kembalikan kepada nilai-nilai Islam. Ini yang perlu. Sehingga apa? Sehingga upaya kita terus mengenalkan Al-Quran dari mulai anak-anak, sejak kecil terus tanamkan. Jadi jangan beranggapan kalau kita mengajari anak-anak di TPA misalnya, mengajari mereka Al-Quran, baca Quran, kita jangan hanya melihat kita ini sedang mengajari mereka huruf-huruf itu, bukan. Lebih daripada itu, ketika kita mengajari mereka membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang menanamkan pada diri mereka kecintaan kepada kalamullah. Di balik kita mengajari mereka membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang menanamkan ke dalam diri anak itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah pangkal keselamatan. Pangkal keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita mengajari anak-anak membaca Al-Quran, A, Ba, Ta, jangan semata-mata melihat hurufnya, tetapi di balik itu semua, sebenarnya kita sedang menanamkan agar mereka memiliki akhlak yang sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Orang LGBT akhlaknya kira-kira sama dengan Al-Quran? Ya tidak. Jangan, jadi ini kerja besar kita mengajari anak-anak baca Quran itu. Pekerjaan besar. Mungkin menurut kita, pekerjaan biasa harian ngajari anak. Tidak semata kita mengajari abatannya, tetapi lebih daripada itu, kita sedang berusaha untuk menanamkan pada diri anak bagaimana mencintai Al-Quran, bagaimana mencintai sunnah nabinya, bagaimana mencintai agamanya, bagaimana ia berpegang teguh kepada agamanya, bagaimana ia kokoh memiliki iman yang kuat. Sehingga ketika terjadi permasalahan-permasalahan LGBT dan seterusnya, mereka memiliki pegangan yang kokoh. Ini yang harus ditanamkan. Maka shadaqa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mau mengajarkan tentang Al-Qur'an. Karena ini pokok pangkal. Sekarang bagaimana mungkin orang tahu nilai-nilai Al-Quran, membaca Quran saja tidak bisa. Kan satu hal yang ironis. Ini harus dihidupkan. Dekatkan mereka dengan masjid, dekatkan mereka dengan lingkungan yang baik, dekatkan anak-anak itu dengan lingkungan orang-orang yang soleh, sehingga pergaulannya terjaga. Karena salah satu sebab terjeratnya seseorang ke dalam perbuatan LGBT diantaranya pertemanan. Pertemanannya yang tidak terseleksi. Nah, ini yang perlu juga diwaspadai. Masalah pertemanan ini dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Kemudian di antara sebab lainnya, ya, selain menjauhi Al-Quran, menjauhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya al-farag wa adamul istifadah minal waqt, banyak waktu luang, banyak waktu yang tidak termanfaatkan untuk diambil faedahnya. Ini diantara sebab terjadi penyimpangan. Jadi ada kesempatan. Ada kesempatan. Selain tadi pertemanan, juga ada kesempatan. Waktu luang. Di sinilah pentingnya ketika waktu-waktu liburan, waktu-waktu yang lainnya, para orang tua hendaknya kreatif untuk mengantarkan anak, membimbing anak, sehingga mereka memiliki kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ketika mereka memiliki waktu yang luang. Kan kalau liburan kan waktunya banyak. Nah, dalam posisi seperti itu, mereka pergi kemana dengan temannya? Nah, yang temannya ini tidak diseleksi siapa? Nah, ini harap atau perlu diperhatikan, sehingga kemudian setelah terjadi waliyadzubillah, kemudian orang tuanya kaget. Banyak waktu luang ini juga mangsa anak-anak muda terjatuh kepada narkoba, selain LGBT tentunya, dan berbagai macam kerusakan yang lainnya. Berbagai macam kerusakan yang lainnya. Ini diantara beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Sebetulnya banyak sekali, karena waktu. Mungkin selebihnya nanti akan barangkali ada tanya jawab ataupun diskusi. Maka saya cukupkan dulu pemaparan terkait dengan masalah LGBT ini. Yang jelas, kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ini, bagaimana mengupayakan masyarakat itu mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah sebenarnya benteng yang paling kokoh untuk menangkal, memerangi LGBT itu sendiri. Bagaimana hukum terhadap orang tua yang menyekolahkan anaknya di negara kafir yang berakibat anak tersebut menjadi LGBT? Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Allahumma yahdi. Apa yang harus kami lakukan sebagai saudara? Kami sudah menasihati tapi tidak didengar. Bagaimana solusinya? Karena demi mendapatkan beasiswa, anak tersebut menjadi warga negara kafir. Jadi, ya orang tuanya harus tetap terus dinasihati. Seraya kita memohon juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya dinasehati dan orang tuanya diberikan bukti-bukti kalau anaknya memang terjatuh kepada hal yang demikian. Dimohon juga orang tuanya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk menyadarkan anak tersebut sehingga tidak menjadi warga negara dan tinggal di negara kafir. Tinggal di negara kafir dengan tanpa udzur syar'i, alasan syar'i, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi nasihati terus orang tuanya, kemudian minta kepada orang tuanya untuk selalu mendoakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha, ikhtiar dan doa, Allah mengabulkan apa yang diinginkan oleh kita bersama. Kok bisa yang sudah nikah terkena penyakit LGBT ini? Apa sebabnya dan apa terapinya? Ya bisa saja, namanya syaitan. Kan tadi sudah diungkapkan, syaitan akan terus menjatuhkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menggoda dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, terus syaitan berupaya. Ini benar-benar peperangan antara syaitan dengan orang-orang yang beriman. Jadi jangan kemudian merasa aman. Wah, saya sudah lama taklim. Jangan merasa aman. Fitnah itu menyambar-nyambar terus. Maka kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah, termasuk diantaranya fitnah, fitnah yang sifatnya LGBT ini. Ujian bagi kita. Bagaimana cara menanamkan jiwa kelaki-lakian bagi anak yang kelakuannya keperempuan-perempuanan, dikarenakan dalam suatu keluarga banyak anak perempuan. Jadi anak laki-laki tersebut terpengaruh dari keluarganya sendiri yang mayoritas perempuan. Ataupun sebaliknya, anak perempuan berkelakuan tomboy karena dalam suatu keluarga banyak anak laki-lakinya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan untuk diri kita, anak kita, keluarga kita seluruhnya. Kemudian kita berupaya dengan ikhtiar kita. Ketika kita memiliki anak laki-laki, dekatkan anak laki-laki itu dengan sosok figur ayah, sosok figur abahnya, ayahnya. Kemudian kalau abahnya memiliki waktu dan harus memiliki waktu, diajak anak laki-lakinya, diajak kemana-kemana, misalnya, untuk menumbuhkan jiwa ke laki-lakiannya, silaturahmi misalnya, ke pamannya silaturahmi, ke teman-teman laki-lakinya dan seterusnya, sehingga mereka selalu berinteraksi dengan lingkungan yang positif. Begitu. Ini upaya-upaya ikhtiar yang paling perlu sangat mendapat perhatian adalah doa kita, permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya adalah atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berupaya, kemudian kita berupaya, kemudian kita berdoa dan seterusnya, itu merupakan salah satu dari usaha-usaha kita. Ini terkait masalah LGBT dan perkembangannya sangat mengkhawatirkan, karena ini wilayahnya sudah wilayah abu-abu. Mereka bergerak, tapi aparatur pemerintahan ketika mau bertindak tidak ada perangkatnya untuk menjadikan mereka sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal. Mudah-mudahan kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diselamatkan, anak keturunan kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berdoa agar masyarakat kita, negara kita, pemerintah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kemaslahatan, diberikan kebaikan, segalanya baik, semuanya baik, rakyatnya baik, pemerintahnya baik. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.